Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلك الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, serta saudara dan saudariku sekalian yang sama berbahagia. Tiada kalimat yang paling pantas mengawali perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini melainkan kalimat pujian dan kesyukuran yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang sungguh maha baik yang terus memberikan kepada kita nikmat-Nya, terus memberikan kepada kita anugerah dan karunia yang tiada terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memilih kita sebagai hamba-hamba yang diberikan taufik dan hidayah berada di atas ketaatan demi ketaatan. Di saat ini, di musim hujan ini yang sekarang sedang turun hujan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang terus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada-Nya, sebagai orang dan sebagai hamba yang terus berada dalam ketaatan. Dan semua dari kita tentunya mengharapkan di balik perkara tersebut adalah kebahagiaan. Yang berada di sini, kalau kita tanya, apakah saudara, saudari, bapak dan ibu sekalian ingin menjadi orang berbahagia? Pasti semua akan menjawab iya. Demikian pula orang di luar sana, bahkan siapapun dia, sepanjang dia manusia yang masih memiliki akal dan masih waras, maka manusia manapun, baik yang taat maupun yang ingkar, baik yang beriman maupun yang kafir, pasti semuanya mendengung-dengungkan kebahagiaan. Seluruh manusia, siapapun dia tanpa terkecuali, ya, pasti mencita-citakan namanya kebahagiaan. baik anak-anak pun pasti ingin bahagia. Sampai dia beranjak menjadi dewasa, sebagai seorang pemuda dan pemudi, ingin menjadi pemuda dan pemudi yang berbahagia. Dan kemudian ketika dia telah menjadi seorang suami dan istri, sebagai seorang kepala keluarga, pasti pula ingin menjadi keluarga yang bahagia. Siapapun dia, mukmin atau kafir, orang beriman atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mencita-citakan namanya kebahagiaan. Ya? Semua kita sepakat? Sepakat. Tidak ada perselisihan di antara kita tentang keinginan kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Iya. Maka ini judul insyaallah yang ingin kita bahas dengan taufik dari Allah dan kemudahan darinya, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan. Daku ingin menjadi orang yang berbahagia. Ku ingin menjadi orang yang bahagia. Namun tentunya kebahagiaan itu tersebut ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya, sebahagian manusia menyangka itu sebagai sebab ia akan mendatangkan kebahagiaan baginya, namun yang diperoleh darinya hanyalah kebahagiaan yang sesaat. Iya. Di antara manusia ada yang mengukur dan menilai kebahagiaan itu dengan harta dunia, dengan perbendaharaan emas dan perak yang dia miliki. Maka ketika dia memiliki harta dunia, dia mengatakan sayalah orang yang berbahagia. Ada pula orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada kekuasaan. Ketika dia menjadi orang yang memiliki kekuasaan, bisa memerintah sana sini, ya, punya bawahan, apa yang diinginkan akan ada yang wujudkan dari anak buah bawahannya, sehingga dia menjadi orang yang bahagia dengan kekuasaannya. Ya, berbagai macam ukuran penilaian barometer manusia tentang kebahagiaan. Saya tanya, yang di sini yang berada dalam masjid bahagia? Bahagia dalam masjid, Pak? Dek. Iya. Bahagia dalam masjid. Kalau kita tanya dan survei pula orang yang berada di kafe atau di pinggir pantai dengan pakaian yang menampakkan auratnya, jika ada wartawan yang bertanya, "Are you happy?" Apakah engkau bahagia di sini? Maka orang kafir pun akan menjawab, "Yes, I am happy." Saya bahagia. Dalam keadaan dia di pinggir pantai menampakkan auratnya. Iya. Orang berada di hotel-hotel pun, dimanapun, di kafe-kafe, di tempat maksiat, ketika ditanya, engkau bahagia? Bahagia dengan maksiatnya. Jadi ukuran kebahagiaan berbeda-beda, tapi tentunya penilaian itu haruslah diukur, dikembalikan dengan kebahagiaan yang sesungguhnya dari aturan yang telah ditentukan oleh Allah pencipta manusia. Karena kita manusia, kita yang ingin bahagia harus mengetahui bagaimana ketentuan pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala tentu menginginkan bagi makhluknya kebahagiaan, sehingga Allah terangkan mana jalan-jalan ia akan mengantar hamba-hambanya, makhluk-makhluknya baik laki-laki dan perempuan, agar mereka menjadi orang yang bahagia. Ya, sejak manusia pertama diturunkan di muka bumi, ya, siapa? Nabi Adam. Abuna, bapak kita, ya, bapak kita orang Islam, bapak mereka yang orang kafir, bapaknya siapa? Semua kembali kepada Adam alaihissalam. Perhatikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ketika kami perintahkan kepada Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam, demikian pula kepada Iblis la'natullah alaih, qulna ihbitu minha, kami katakan kepada mereka, ihbitu, turunlah kalian, minha, dari jannah, dari surga, turunlah kalian dari surga, kemana? Ke muka bumi. Ini perintah dari Allah. Ya. Kemudian ketika mereka telah berada di muka bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka begitu saja berada, berjalan di atas muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka petunjuk dan aturan, ketentuan hidup di atas muka bumi. Sehingga Allah berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى, maka jika datang kepada kalian dariku suatu petunjuk, dari mana? Dari mana? Dari Allah. مِنِّي هُدًى, dari saya, kata Allah, datang kepada kalian petunjuk, maka فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Dinafikan, ditiadakan dari mereka rasa takut dan rasa sedih. Artinya bagaimana? Kalau tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, berarti kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Ya kan? Kebaikan seluruhnya dia dapatkan. Kapan jawabannya? Kapan dia dapatkan? Apa jawabannya? Ketiga, mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ukuran untuk mencari kebahagiaan, ikuti petunjuk Allah. Ya, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenal petunjuk Allah, ini jalan kebahagiaan? Alhamdulillah, petunjuk telah diturunkan dan Rasul telah terutus. Petunjuk terbaik adalah Al-Quran, dan utusan Allah terbaik pun telah menyampaikan risalah dari Allah, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah di antara khutbatul hajah, dari ayat-ayat yang dibaca di khutbatul hajah yang kita bacakan di pembukaan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa man yuti'i Allaha wa rasulah faqad faza fawzan aziman. Perhatikan syarat dan apa yang akan dia dapatkan. Dari jawaban syarat, ketika dia penuhi syaratnya, Wa man yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa man lil aqil, sepanjang dia orang yang berakal, yang pasti ingin memperoleh kebahagiaan. Sepanjang dia berakal, pasti cita-citanya bahagia. Tapi syaratnya, wa man yuti'illaha wa rasulah, siapapun dia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini syarat. Ya, syarat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Apa jawaban syaratnya? Faqad, maka sungguh. Menegas, qad. Sungguh kepastian dari Allah. Faza, dia akan beruntung. Fauzan, dengan keberuntungan aziman yang begitu besar. Ini janji dari Allah. Syaratnya ada, telah diterangkan petunjuknya. Alhamdulillah, Allah telah gariskan. Maka ingin bahagia, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka faqad faza fawzan aziman. Iya. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala maaf ya, ngaruh safar perjalanan. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pula di dalam Al-Quran dengan suatu janji bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga dia beriman kepadanya, kemudian dia membuktikan keimanannya dengan amal saleh. Maka janji dari Allah kepada mereka adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 97. Ini salah satu dalil yang sangat jelas, tegas, sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan. Hafalkan ayat ini baik-baik, ya, dan amalkan. Maka insya Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita apa? Kebahagiaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan, man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ini syarat, ya, syaratnya ini untuk dapat kebahagiaan. Apa syaratnya? Man, siapa saja, ya, siapapun dia, anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua, ya, Islam atau kafir, siapapun dia manusia, man amila salihan, yang dia beramal saleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, sehingga mengharuskan dia harus dahulu menjadi seorang yang beriman, bukan sebagai orang yang kafir kepada Allah. Harus beriman. Ya, dua syarat. Man amila salihan, ini syarat. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min. Syarat kedua, dalam keadaan dia beriman. Maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka falanuhyiyannah, maka sungguh, penegas pula dari Allah, sungguh, benar-benar, pasti kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan hayat kehidupan yang thayyibah, yang baik. Ya. Di antara makna hayatan thayyibah dari penafsiran mufassir as-sahabi al-ma'ruf Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibn Katsir, hayatan thayyibah annaha as-sa'adah, maksudnya dia adalah kebahagiaan. Kehidupan yang thayyibah adalah kehidupan yang berbahagia. Ini yang Allah janjikan. Sehingga kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, kata beliau, hada wa'dun minallahi ta'ala. Ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, liman amila salihan, bagi siapa saja yang beramal saleh. Apa itu amalan saleh? Wa huwa al-amalu al-mutabi' li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi, yaitu amalan al-mutabi' yang mengikuti kitabillah, yang mengikuti kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran amalan saleh. Terkait dengan ayat tadi dalam surah Al-Ahzab, wa man yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'aziman, maka sungguh telah beruntung dan keberuntungan yang sangat besar. Maka di sini Imam Ibn Katsir menafsirkan amalan saleh adalah amalan yang mengikuti kitabullah dan apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw unsa min bani Adam, apakah dia laki-laki atau perempuan dari anak cucu Adam, wa qalbuhu mu'minun billah, dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya, wa inna hadzal amal al-ma'mur bihi mashru'un min indillah, dan amalan yang tersebut dia lakukan adalah amalan yang disyariatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baru muncul jawabannya. Apa janjinya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala bi-ayyuhiyahullah hayatan tayyibah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya berupa kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang apa? Yang bahagia, sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana kebahagiaan tersebut? Fid dunya, di dunia. Terus di akhirat sambungannya ayat, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka di akhirat kami akan balaskan kepada mereka bi ahsan, dengan yang paling baik lagi. Ya? Dari apa? Lebih baik balasan yang mereka dapatkan di akhirat daripada amalan yang mereka dahulu lakukan di dunia. Ya, artinya kehidupannya bahagia di dunia dan terlebih ahsan, lebih baik lagi, lebih bahagia kelak di akhirat. Inilah kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki jamaah. Ya. Jadi ketika kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini dengan orientasi-orientasi tadi seperti harta dunia, kekuasaan, wanita, jabatan, kedudukan, istana, kendaraan yang mewah, dan lain-lain sebagainya, ketika semua hal tersebut dikembalikan, ya, dikembalikan kepada iman wal amal saleh, dikembalikan kepada keimanan dan amal saleh, maka akan berbuah hal tersebut sebagai kebahagiaan yang akan kekal baginya hingga akhirat kelak. Harta yang dia miliki, jika dia dapatkan, ya, bukan dengan cara yang benar, kemudian harta tersebut melalaikannya dari keimanan dan amal saleh, ya, harta yang berada di tangan orang-orang yang tidak beriman, alias orang-orang kafir, ya, maka harta tersebut justru akan menjadi bumerang baginya pada hari kiamat kelak. Wallahualam. Justru ketika dia mengharapkan kebahagiaan di akhirat dengan hartanya tersebut, diharapkan kebahagiaan dengan hartanya, dia inginkan agar hartanya tersebut bisa membawa kebahagiaan baginya di akhirat, ternyata Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka. Iya. Sehingga kebahagiaan hakiki bukanlah diukur dengan harta benda. Bukanlah pula diukur dengan anak keturunan yang dia miliki di dunia, yang waktu di dunia membahagiakan dia, melindunginya. Namun ketika kelak, ternyata ketika dia telah melihat siksaan Allah, iya, dan melihat pembalasan di akhirat kelak akibat kekufurannya, karena dia tidak beriman dan tidak beramal soleh karena kufur kepada Allah, maka justru pada hari kiamat orang-orang ini, orang kafir yang dengan harta tersebut atau dengan anak keturunannya, dengan keluarganya, justru dia berambisi untuk menebus siksaan terhadap dirinya dengan harta dunia yang pernah dia miliki. Ya, dia ingin menebus, ya, ingin terlepas dari siksaan Allah, menebus dirinya dari siksaan Allah, dari azab Allah di neraka. Dia ingin tebus dengan apa? Dengan harta dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ini ambisi, keinginan orang-orang kafir yang terlalaikan dengan dunianya dahulu di dunia, yang membahagiakannya tapi kebahagiaan sebatas di dunia, bukan di akhirat. Keinginannya apa? Ya waddu al-mujrim, orang yang mujrim, orang yang penuh dengan dosa-dosa, orang kafir, ya waddu, sungguh berkeinginan, sungguh berkeinginan, mengharapkan untuk apa? Hah? Ya waddul mujrimu law, seandainya, yastadi min adab yaumi idin, seandainya dia mampu untuk menebus azab, siksaan pada hari itu, pada hari kiamat. Dengan apa dia mau tebus? Hah? Pertama ternyata disebut dibani, dengan anak keturunan. Subhanallah. Lihat, anak keturunan yang dulu di dunia dia bersenang-senang, bercanda tawa dengan mereka di dunia dengan anak-anaknya, ternyata di akhirat waliyadzubillah justru menginginkan anak-anaknya ingin ditebus agar dianya lepas dari siksaan Allah. Lihat dasar orang kafir. Ini Allah gambarkan. Berarti kebahagiaan mereka di dunia dengan anak-anaknya, orang-orang kafir, itu kebahagiaan semu, sesaat. tidak kekal hingga akhirat kelak. Terus setelah itu, setelah dengan anak-anaknya apa lagi? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmidzin bibanih wa sahibatihi wa akhih. Kemudian dengan sahibah, yakni zaujah, sahibah ini muannas, yakni zaujah, sahibah, sahabat perempuan, maksudnya yang paling dekat dengan dia dari perempuan, yakni istrinya. Istrinya lagi dia mau tebus agar dia lepas dari azab. Ya. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan karib kerabatnya. Allati tuwi, yang dulu di dunia tuwi melindunginya. Ya, tuwi memberikan perlindungan kepadanya di dunia. Bahkan keinginannya ingin menembus semua orang yang ada di muka bumi. Wa man fil ardi jami'an. Ini keinginan. Tentunya tidak terwujud karena sudah terlambat. Sudah terlambat penyesalannya di hari kiamat orang kafir. Dia ingin semua yang ada di muka bumi jami'an seluruhnya untuk menebus siksaan Allah terhadap dirinya. Thumma kemudian yunjih, kemudian menyelamatkan dia yang sedang disiksa dalam neraka. Lihat, menunjukkan apa? Kebahagiaan, ya, anak keturunan jika tidak berorientasi kepada iman dan amal saleh, sebagaimana ayat tadi dalam surah An-Nahl 97, maka akan menjadi bumerang baginya. Ya kan? Tayyib. Terus anak-anak keturunan yang bagaimanakah ia akan berikan manfaat bagi orang tuanya pada hari kiamat, ketika anak-anak keturunannya adalah anak-anak yang mengikuti orang tuanya dengan keimanan, anak-anak yang saleh. Anak-anak itulah yang akan berikan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, kekal dan abadi di kehidupan kelak di hari kiamat. Perhatikan ini. Ini harus ada perhatian dari semua kita yang telah menjadi kepala keluarga. Bagaimana menjadikan anak keturunan ini yang kita miliki sekarang di dunia tidak hanya membahagiakan kita di dunia saja, tapi juga upayakan membawakan kebahagiaan kelak di akhirat, jemaah. Iya. Apa di antara pendalilannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang syarat keimanan disebut. Kemudian anak keturunannya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keturunannya ittaba'athum, mengikuti mereka. Mengikuti dengan apa? Dengan keimanan pula. Nah, jadi harus mendidik anak-anak keturunan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah memberikan kebahagiaan kelak di akhirat. Apa kebahagiaannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kebahagiaannya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan kumpulkan, gabungkan mereka semuanya dengan dzurriyyatahum, dengan semua anak keturunan mereka yang mengikuti orang tuanya di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di dalam surga kenikmatan, mendapatkan hayatan thayyibah, kebahagiaan yang hakiki. berkumpul bersama anak keturunannya, keluarganya, karena keimanan mereka. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, jamaah. Ya, ketika anak keturunan di dunia adalah anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Dan kami, kata Allah, sama sekali tidak akan mengurangi dari amalan, dari pahala amalan-amalan mereka, min syai, sedikit pun kami tidak akan kurangi. Disebutkan dalam tafsir perkataan Jarir atau Sa'id bin Jabir rahimahullahu ta'ala tentang makna ini, bahwasanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan tempat kebaikan di surga, dan anak-anak keturunannya pula yang beriman mendapatkan tempat kedudukan di surga, ketika salah satu dari anggota keluarganya dari mereka ini ada kedudukannya yang lebih tinggi tingkat derajatnya di surga. Sebab surga itu apa? Bertingkat-tingkat, berderajat. Tingkat-tingkat kemuliaan, kenikmatan di surga berjinjang-jinjang. Ketika ada dari anggota keluarganya, apakah orang tuanya kah atau ke anaknya kah yang lebih tinggi derajatnya, maka Allah akan kumpulkan mereka yang di rendah tempatnya, yang di bawah tingkatan surganya, dikumpulkan bersama keluarganya yang di atas lebih tinggi derajatnya. Iya, dikumpulkan oleh Allah. Ini yang diantara mana tadi, wa ma alatnahum min amalihim min syai', sedikit pun kami tidak akan kurangi balasan pahala amalan mereka, dikumpulkan dengan ini. Iya, contoh apabila ada orang tua di antara kita, insyaallah semoga kita sebagai penghuni surga, yang derajatnya dia lebih rendah, dan ternyata anak putra putrinya yang dididik dari sejak dini menjadi anak yang saleh dan salihah, dan terus berjenjang sebagai seorang pemuda, dan terus hingga memiliki cucu dan seterusnya, semuanya di atas kesalehan. Ya, maka jika di antara anak keturunan tersebut ada yang lebih mulia tingkatan derajatnya, maka akan bertemu dengan orang tuanya yang lebih rendah, misalkan lebih rendah derajatnya, maka orang tuanya akan diangkat derajatnya pula, dikumpulkan bersama anaknya yang lebih mulia di dalam surga. Inilah kebahagiaan, berkumpul kembali bersama keluarganya. Yang dulu di dunia dia berkumpul bersama dengan kebahagiaan, maka kelak di akhirat pula akan berkumpul dengan kebahagiaan yang sejati, kekal dan abadi. Iya. Ini dengan apa? Dengan anak keturunan. Kemudian ada pula dari kalangan orang kafir yang ingin menebus siksaan terhadap dirinya dengan harta dunia. Iya. Bahkan seandainya kalau bumi seluruhnya ini penuh dengan emas, atau diberikan semisalnya dua kali lipat, dengan menembus harta dunia tersebut agar lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hanyalah angan-angan semata, keinginan yang tidak akan mungkin terwujud. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lihat, ini menunjukkan dia tidak memenuhi syarat mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Apa? Karena kekufuran. Nah, berarti keluar dari syarat apa tadi? Syarat iman. Ya, kekufuran. Maka hartanya tidak bermanfaat. Karena berada di tangan, hartanya berada di tangan orang kafir. Ya. Orang kafir ketika dia meninggal dan mati di atas kekufuran. Nah, ini penjelasan keadaan akhir yang akan dilihat siapapun dia, jika dia ya semasa hidupnya kafir kemudian tetap berada di kekufuran hingga maut menjemputnya, maka inilah kecelakaan, kebinasaan yang akan didapatkan. Allah Subhanahu wa taala beriman, maka mereka ini yang meninggal atas kekafiran, fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban, maka tidak akan diterima dari salah seorang mereka, tidak akan diterima, kata Allah, fala yuqbala min ahadin, tidak akan diterima apanya, mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi berupa apa? Zahab, emas. Ya, untuk apa? Untuk apa emas tersebut sepenuh bumi? Hah? Untuk menebus dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Angan-angan. Walau istadabi. Seandainya mampu untuk ditebus dengan harta sepenuh bumi berupa emas, Allah tidak wujudkan, tidak akan terima. Menunjukkan hartanya tidak membawa kebahagiaan. Ya? Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang pedih dan tidak ada bagi mereka seorang penolong sedikit pun. Siapapun tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Hartanya, anak keturunannya, siapapun tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun hartanya tersebut dua kali lipat diberikan kepadanya semisal bumi ini, dua kali lipatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqbala minhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lagi-lagi kekufuran tidak memenuhi syarat, maka sesungguhnya orang kafir, law anna lahum, seandainya mereka memiliki apa yang berada di muka bumi seluruhnya, wa mislahu ma'ah, dan yang semisal bersamanya, artinya dua kali lipat yang dimiliki semua yang ada di muka bumi seluruhnya, dan diberikan lagi semisal bersamanya dua kali lipatnya, lihat tadi bihi, untuk menembus siksaan dirinya, min adab, dari siksaan Allah pada hari kiamat, ma tuqbala minhum, maka tidak akan diterima dari mereka. Allah tidak akan menerima dari mereka. Wali'adudunya. Terus harta yang bagaimana yang bermanfaat? Harta yang berada di tangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah yang bermanfaat. Dan insya Allah akan berikan kebahagiaan baginya di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat. Ya. Dengan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia menggunakan hartanya di atas jalan-jalan ketaatan, karena wujud keimanan, karena cinta kepada amalan saleh, maka harta inilah yang akan membawa kebahagiaan baginya. Perhatikan harta dunia yang dimiliki oleh siapa? Qarun, ya, Qarun, la'natullah, hartanya sampai-sampai perbendaharaan hartanya, ya, gudang-gudangnya itu kuncinya harus dipikul oleh orang-orang besar yang kuat-kuat. Ya. Harus dipikul oleh orang-orang besar, beberapa orang yang kuat-kuat lagi. Itu baru apanya? Baru kunci gudangnya. Bagaimana gudangnya kalau begitu? Dan bagaimana isi gudangnya dari harta-hartanya? Emas peraknya. Tapi ternyata hartanya tidak membawakan kebahagiaan baginya, ya, di akhirat kelak. Sebatas sesaat yang akan didapatkan cuma di dunia semata. Dengan pula harta dunia yang dimiliki oleh Fir'aun, sesaat, kesenangan sementara. Karena itu ketika ada yang beriman di antara kalangan keluarga Fir'aun, ada salah seorang yang beriman. Diabadikan perkataannya dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min. Ya qawmi innama hadhil hayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya, ya qawm, perkataannya orang beriman, menasihati kaumnya Fir'aun dan orang-orang yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, yang tidak mau beriman mengikuti seruan Nabi Musa, tetap berada dalam kekufuran. Maka orang beriman ini menasihati, ya qawm, innama hadhil hayatu dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', hanyalah kesenangan sementara. Kesenangan sementara akan hilang, akan fana, akan binasa, akan sirna, tidak akan kekal. Terus apa yang kekal? Kebahagiaan yang abadi di mana? Di negeri akhirat. Sehingga lanjutannya perkataan dia, wa innal akhirah hiya darul qarar. Adapun negeri akhirat, disitulah negeri yang penuh dengan apa? Kekekalan, kebahagiaan yang kekal abadi. Lihat, ini ukuran. Kemudian tentang istri Fir'aun. Istri Fir'aun beriman? Ya? Fir'aun istrinya beriman. Apa perkataannya? Dia tidak merasa tenang hidup bersama suaminya. Hah? Tidak tenang dia. Karena suaminya orang yang kafir, berada di dalam istana, tapi ternyata dia tidak tenang. Sehingga dia mengatakan, disebutkan di dalam Al-Quran permisalannya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat permisalan kepada orang-orang yang beriman. Ini syarat keimanan, kebahagiaan. Siapa permisalannya? Imra'atu fir'aun, istrinya Fir'aun. Ith qalat rabbi bunili indaka baitan fil jannah, ketika dia berkata, rabbi bunili, wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah. Rumah, padahal dia punya rumah, rumahnya mewah, istana, tapi dengan rumah yang akan membahagiakannya di mana? Fil jannah, di dalam surga. Nah, ini paham. Istrinya Fir'aun yang beriman paham. Setelah menawarkan dakwah Nabi Musa, ada surga, ada neraka, dia ingin kebahagiaan yang abadi dalam surga. Maka dia inginkan rumah yang sebenarnya, ya, sebagai tempat tinggalnya yang abadi, bukan istana bersama suaminya Fir'aun di istana, bukan. Dia ingin rumah yang mulia di surga. Indak, di sisimu ya Allah. Kemudian berdoa, wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan saya dari Fir'aun, wa amali, dan dari segala perbuatan-perbuatannya, kekufurannya, pembangkangannya, pengingkarannya. Selamatkan saya dari dia. Ya, wa najjini minal qawmin zalimin. dan selamatkan saya dari kaum yang berbuat zalim kepadamu. Itulah orang kafir. Lihat, ya, di sini dunia, harta dunia. Ya. Adapun orang-orang yang bahagia dengan hartanya ketika berada di tangan orang-orang yang beriman. Ketika orientasinya harta tersebut digunakan untuk akhirat. Ya. Baik. Kita akan simpulkan dari apa yang kita sebutkan tadi dengan poin-poin sebab-sebab kebahagiaan. Iya. Sebab yang pertama apa? Al-imanu billah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu. Sebab yang pertama adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Ini sebab yang pertama. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antara yang kita belum sebutkan di pendalilan selain apa yang telah berlalu. Di awal surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, surah Al-Mu'minun apa? Awalnya? Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah tegaskan, sungguh telah beruntung. Keberuntungan, kebahagiaan, ketenangan akan diberikan kepada siapa? Al-mu'minun. Nah, ini sifat pertama. Syarat pertama, keimanan. Berkata Imam Mukazir, yakni sungguh telah beruntung orang yang beriman, maksudnya qada fazu wa sa'idu wa hasalu 'ala al-falah. Sungguh mereka telah beruntung, bahagia, iya, dan mereka memperoleh keberuntungan, falah, kebahagiaan. Iya. Karena keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, dibukin dalam kitab Zadul Ma'ad, kata beliau, fattauhid, maka tauhid, keimanan kepada Allah dengan mentauhidkannya di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mentauhidkan Allah dengan tiga tauhid, maka tauhid tersebut yaftahu lil abdi babal khair wassurur wallazzah walfarah walibtihaj. Maka tauhid akan membuka bagi hamba pintu-pintu kebaikan, al khair wassurur, kegembiraan, wallazzah, kelezatan, walfarah, kebahagiaan, walibtihaj, kelapangan, ketenangan. Karena apa? Tauhid. Lihat, karena tauhid jamaah. Keimanan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kesimpulan. Yang kedua apa? Ayo, siapa yang jawab? Kesimpulan. Amal saleh. Tadi disebutkan kan dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Mu'min sudah. Dan sekarang sebab yang kedua adalah amal saleh. Itu pendalilannya di antaranya. An-Nahl 97. Pendalilan yang lain disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syams, semua hafal. Ya, Asy-Syams. Juz amma. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. Sungguh beruntung man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya. وقد خاب من دساها, dan sungguh akan celaka dan merugi siapa yang mengotori jiwanya. Perhatikan penafsiran apa makna zakkaha. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Rajab, kata beliau, wal ma'na qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillah, yaitu maknanya orang yang bahagia, orang beruntung adalah mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat. Berarti bentuk amalan. Ya, amal soleh, ketaatan. Dan sebaliknya, khaba man dassaha bil ma'asi, dan akan merugi, celaka, tidak bahagia siapa yang mengotori jiwanya dengan apa? Al-ma'asi, maksiat demi maksiat. Nas'allah subhanahu wa ta'ala salama wal afiyah. Ya Allahumma inna ya nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk, ketakwaan, al-ghina kekayaan, wal-afaf dan penjagaan kehormatan harga diri, iffah. Dengan apa? Dengan senantiasa berada atas amal saleh, ketaatan, dan terhindar dari apa? Terhindar dari maksiat demi maksiat. Nah, agar kita menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat yang lainnya, atau syarat yang ketiga, sebab yang ketiga adalah dengan dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk Allah, tentunya dia harus berilmu, mempelajari yang mana itu petunjuk Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, dalilnya dalam surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan wahai Rasulullah, katakan wahai Rasulullah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Perhatikan, dengan fadlillah, dengan semata-mata keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan semata-mata karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut hendaklah mereka bergembira, berbahagia. Lihat, jadi di sini telah ada penjelasan ya kebahagiaan di ayat ini Yunus 28. Dengan apa? Dengan mengikuti keutamaan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan tentang ayat ini, maksudnya bihadzal ladzi ja'ahum min Allah minal huda wa dinil haqq, yaitu dengan adanya hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang benar ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ini petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Fal yafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka berbahagia. Ya. Huwa khairun mimma yajma'un. Dengan hal tersebut, kebahagiaan dengan tersebut itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kemewahan duniawi, dari harta dunia yang mereka miliki, tentu lebih mulia ketika mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian sebab yang berikutnya, yang keberapa? Keempat. Ya. Kelima dan keenam terkumpul dalam salah satu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau dalam kitab Al-Wabil Sayyid, "Idza an'ama 'alaihi syakar." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat, maka dia bersyukur. Ini sebab yang keempat. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sebab yang kelima, wa idza batuliya sabar, bersabar ketika diberikan bala, ujian atau cobaan. Kemudian yang keenam, wa idza aznaba istaghfar, jika dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa maka segera beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah. Iya. Tiga alamat ini atau tiga hal yang disebutkan ini kata Imam Al-Qayyim, fa inna hadhihi al-umur salata unwanu sa'adatil 'abdi, maka tiga perkara ini adalah simbol dan lambang kebahagiaan hamba. Unwanu sa'adah, ya, simbol kebahagiaan. Disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, tiga perkara ini sebagai simbol lambang kebahagiaan di dalam kitab. Kitab apa? Siapa yang jawab? Al-Qawaidul Arba, empat kaidah. Al-Qawaidul Arba, ya, tentang tiga perkara tadi. Ketika dia diberikan nikmat maka hamba bersyukur. Ketika diberikan ujian, cobaan, hamba bersabar. Dan ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia beristighfar. Maka tiga perkara ini adalah simbol lambang kebahagiaan. Ya, jadi 4, 5, 6 tergabung dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Terkait dengan yang kita fokuskan, hal yang keenam, ada kalam yang lain dari Imam Ibnu Qayyim pula, yang keenam, tentang apa? Senantiasa beristighfar. Ya. Ketika dia beristighfar, maka tentunya sebelum dia beristighfar akan muncul dari mengingat kesalahan, dosa-dosa, sehingga lahir istighfar, taubat, ingat dosa-dosa. Maka ketika mengingat dosa-dosa, itulah tanda kebahagiaan. Kata beliau Imam Al-Qayyim rahimahullah, alamatus sa'adah, alamat as-sa'adah, alamat tanda kebahagiaan, ya, antakuna hasanatul abdi khalfa dhahrihi wa sayyi'atuhu baina 'ainayhi. Tanda kebahagiaan hamba ketika dia menjadikan hasanat, kebaikan-kebaikannya, di belakang punggungnya, khalfa dhahri, dan sayyi'atihi, kejelekan-kejelekannya, berada di depan kedua matanya. Menunjukkan hamba ini ketika dia melihat terus mengingat dosa-dosanya, ya, dia tidak melihat kebaikan-kebaikannya, dosa-dosa yang terus dia ingat, agar melahirkan apa? Inabah, kembali kepada Allah, istighfar dan bertobat kepadanya. Maka disinilah tanda kebahagiaan hamba yang terus mengingat dosa-dosanya. Gambarannya kata beliau, sayyati baina aini, dosa-dosanya berada di depan kedua matanya. Ya. Kemudian sebaliknya, wa alamatus syaqawa, tanda kebinasaan, kecelakaan dan kerugian. Ya. Bagaimana kebalikannya? Antakuna sayyatuhu khalfa dhahri. Dosa-dosanya, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahannya dia letakkan di belakang punggungnya. Berarti dia tidak ingat. Terus yang dia ingat, yang dia lihat apa? Wahasanatuhu baina ainihi, yang dia ingat kebaikan-kebaikannya berada di depan kedua matanya. Oh, kebaikan-kebaikannya saja yang dia ingat, ketaatan-ketaatannya saja yang dia sebut-sebut. Dosa-dosanya, kesalahannya dia tidak ingat karena di belakang punggungnya. Dia lupakan. Kalau dia lupa, maka tidak akan melahirkan apa? Istighfar. Nah, ini tanda apa? Tanda syaqawah, tanda kerugian, kecelakaan bagi hamba. Jadi seorang senantiasa beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu terjatuh kepada dosa segera kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memperbaiki dirinya dengan amalan-amalan saleh, ketaatan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Taha, "Wa inni laghaffar." Dan sungguh saya ghaffar, sungguh Maha Pengampun, kata Allah. "Wa inni laghaffarun liman taba." Bagi siapa yang pertama? Bagi yang tabah, bagi yang bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amana, beriman. Kemudian wa amila salihan, dan beramal saleh. Tsumma tada, dan dia berada atas petunjuk. Ini syarat-syarat agar kita mendapatkan pengampunan. Pertama, taubat, sesali. Ya? Sesali, menyesal dengan penyesalan sesungguhnya akan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, sesalkan. Wa nadam at-taubah, dan bentuk penyesalan adalah taubat. Ya. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulangi terjatuh kepadanya. Dia tinggalkan dosa kesalahan tersebut. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu dia beriman, beramal soleh, memperbanyak ketaatan. Sebab ketaatan, amal soleh yang dilakukan akan menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan terdahulu. Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal hasanat, innal hasanat yudhibuna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibuna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan segala sayyi'at, kesalahan-kesalahan. Ini akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berada di atas petunjuk, konsisten, istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari beberapa poin-poin dari sebab-sebab kebahagiaan yang bisa kami paparkan. Wallahu taala alam. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dan kekurangan, maka itu semata-mata dari saya pribadi dan dari syaitan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian, dan mengukuhkan kita di atas keimanan, dan berikan kepada kita kemudahan dalam amal saleh agar kita memperoleh kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan di antara doa orang-orang yang beriman agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah kebahagiaan dunia akhirat. Doa ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ya, beliau sangat banyak membaca doa ini. Sangat banyak membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nabi saja sangat banyak membacanya. Padahal beliau telah diampunkan dosa-dosanya yang dahulu, yang akan datang, telah dijamin masuk surga, tetap membaca doa ini, ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Maka tentunya kita sebagai orang beriman harus pula memperbanyak doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu menjadi sebab yang ketujuh. Sebab kebahagiaan adalah berdoa kepada Allah, ya, kembali mengharap, terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan doa tersebut. Naam. Subhanallahi walhamdulillah. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Bagaimana kalau salah satu anggota keluarga, baik istri, anak-anak atau suami, masuk neraka? Bisakah diangkat ke surga bagi anggota keluarga yang masuk surga dengan izin Allah? Tayyib. Ini pertanyaannya terkait dengan pembahasan tadi, apakah ya anak keturunan atau keluarga tersebut bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka di akhirat. Di sini disebutkan jika ada anggota keluarganya yang masuk neraka. Maka dilihat sebagaimana kita mengetahui di dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila seseorang yang masuk neraka bukan karena kekufuran, ya, bukan karena kekufuran, bukan karena kesyirikan akbar, tapi dia masuk neraka karena dosa-dosanya, karena Allah mengazab dosa-dosa yang dia pernah lakukan, ingin dicuci dosa-dosanya, pasti dia akan apa? Akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi jawabannya dirinci. Jika anggota keluarga tersebut masuk neraka bukan karena kekufuran, bukan karena kesyirikan akbar, maka pasti dia akan kembali, dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Ketika dia masuk dalam surga, disitulah berlaku ayat tadi. Ya, berlaku ayat tadi. Jika di antara anggota keluarganya ada yang lebih tinggi tingkatannya, maka yang rendah diangkat, naik bersama yang lebih tinggi derajat dari anggota keluarganya. Apakah sebelumnya dia masuk neraka ataukah tidak, karena dia mendapatkan syafaat atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ada dari hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka syafaat. Apakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah syafaat para malaikat, ataukah syafaat orang-orang saleh, ataukah syafaat orang-orang yang dekat dengannya dari kerabatnya yang beriman atau keluarganya? Ya, maka dia akan bisa mendapatkan syafaat yang menyelamatkannya dari azab. Bahkan ada syafaat yang besar, lebih besar, yaitu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengampunan darinya, sehingga dia selamat dari sisan Allah. Ada. Ya. Tidak disiksa karena dosa-dosanya, dia mendapatkan syafaat dan pengampunan. Nah, dan semoga kita mendapatkan seluruhnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memperbanyak doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afu, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau ya Allah Maha Pemaaf. Ya. Munculkan sangka baik kepada Allah. Harapan terbesar agar kita dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Innaka afu, Engkau ya Allah yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Ya, ini kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami dari adzaban nar. Nah, diselamatkan boleh jadi diselamatkan tidak masuk sama sekali, ya, tidak bisa, tidak masuk sama sekali ke dalam neraka, atau diselamatkan dia masuk kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah syafaat atau karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah anak yang meninggal ketika masih kecil bisa memberi syafaat di hari kiamat bagi orang tuanya? Iya. Jika orang tuanya adalah orang yang muslim, ya, anaknya berada di atas fitrah dan dia meninggal di atas fitrahnya yang masih usia kecil belum balig, maka anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, ini disebutkan di antara syafaat-syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang beriman. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Taib naktafi bil qadar. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kita semuanya di atas keimanan dan amal saleh. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan, dan kepada jamaah pengurus masjid dan takmir masjid Al-Barakah, dan kepada seluruh ikhwah dan akhwat dan anak-anak sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas segala ta'awunnya, kerjasamanya atas terselenggaranya acara yang berberkah ini di Masjid Al-Barakah. Semoga segala sumbangsih baik berupa harta ataupun berupa juhud, kesungguhan, berupa tenaga yang kita korbankan, waktu yang kita luangkan untuk menyermatkan, memakmurkan masjid ini dengan kajian-kajian dan ibadah, semoga semua itu dihitung sebagai pahala kebaikan yang beratkan timbangan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Amin rabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.